pakai motor nasarasan mau cari aku ngelio tenan ye beniki ora mok sepisan sayang ye oh puyang mas-mas bo ojo dikupres bisa ikut dalam seng trakis malenggai aku tadine sensi-sensi sajane ku yo angele move on masya wong-wong ngomong sampean on dikining atiku we sampean siher-siher siher tadi sampe raiso move on duh kok sampe riso sampe loro untuk apa sampe lali ratu ku jamu mangkane jomong ngileng ke tuku pulso oh yeah, yeah mas aku pengen sampean dale normal ojo cemburu terus ngono Thomas yen aku berubah ku njaluk pangapura mas aijo yang kini aku iki muncak kerjo ramah macam-macam orang neko-neko yalah seriki yang ngerti tuso mas aijo panjau kukuin sengkosku anyaran terus pepe pakulan ineng saranan mangkane aku kerjo tenanan sepurane sepurane aku jarang ngapari aku akin tosik bangi kucak kerja pelaan pepeneng selalu matiun nganjuk Surabaya lagu rap pernah ngelio ya tau lo tau seneng karo sing jenengnya pambang tapi kasih tau seneng berkeuntungnya apa pancarau no sing sonan dingin sampean he rateko rateko yang menggilero sampean he mula percaya rosli aku iki Thomas he peniso koyok sengus mulo mas he rasito aku ora teko yen ora percaya ngaliho ngaliho sayang kura betah kurang jawab bisa yowis aja bubrah yowis aja pisah rasito rasito aku ora teko yen ora percaya ngaliho ngaliho nengen gua paito wes aku rapopo menumpah motor romong papayo mas paito nengkene aku iki mongca kerjo nah macem-macem ora neko-neko yelah seriki yang ngerti tuso mas paito ponjo kukuin cen kosku anyaran pos pepek bakulan neneng sarangan mangkane aku kerjo tenanan sepurane sepurane aku jarang ngapari aku lagi intosik bangi turu iso kerjo nek sewangi aku ora bakal lali lara bakal menjani naneko karo si bandi bosku pepek sing bo cemburu yang seliramu ngajani Surabaya Barwi terus langsung moro Mojokerto Digono sampe dino seloso rasito rasito aku ora teko yen ora percaya ngaliho ngaliho tenananku yo satia ngarep iso dadi bahagia rasito rasito aku ora teko yen ora percaya ngaliho ngaliho tenananku yo satia cara bisa jadi bahagia mas baik jauh.